asmara bergelora, asmara bergelora melanda seluruh umat manusia di alam dunia. Pada oh pada asmara di dunia, pada oh pada bergelora, melanda seluruh umat manusia di alam.